Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, sebelum kita lanjutkan, tafadhal di muraja'ah hafalannya dari An-Nawasib, dari bab An-Nawasib. Ya, Nawasibul Mudari' qala al-musannif rahimahullah. Hafal? Sannif rahimahullah. Fannawasibu satu-satu kelihatannya ya. Siapa yang mau mencoba sendirian? Fannawasib ya. Ini kan pendek. Ya, Muhammad. Wa hiya an walan walidan wa kai wala mukai wala mujahudi ya wal hatta wal jawabu bil fa'i wa wal wami ya wa au ya san insyaallah si yang lain nyoba wal musannif rahimahullah ta'ala san nawasibu asharatun wa hiya an walan an walan wahidan wakai wala mukai wala wala muljuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wa wal wawi wa au ya. Terus antum nyoba wal wasibu asharatun wa hiya ya ya, insyaallah. Masih tersisa pada kita nasab yang terakhir ya. Au. Itu kan tinggal itu ya. Al-harfu al-khamis. Huruf yang ke-5 yang dia menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya 'inda al-kufiyin menurut orang-orang Kufah. Au. Ya. Tadi kan wa'au ya, yang terakhir. Apa? Wa'au. Wal wa'u dan au. Wal wa'u wa'au. Ada syaratnya. Au ini agar dia menasabkan fi'il mudhari'. Jadi au itu macamnya tidak satu. Ada beberapa macam. Di sana ada au huruf ataf. Ya, huruf ataf masuknya ke isim. Seperti tazawwaj Hindan au ya ukhtaha silakan dinikahi Hindun ataupun saudarinya au di sini masuknya ke isim. Adapun au yang dia menasabkan fi'il mudhari maka syaratnya adalah agar dia bermakna illa ya agar dia bermakna apa illa kecuali au bi makna ila atau bermakna ila illa dengan ila beda ya terkadang orang dalam melafadzkan illa dan ila masih tertukar gitu. Kadang asyhadu alla ilaha illallah ilallah keliru itu, fatal kelirunya. Ya. Illa ya. Maknanya kecuali kalau ila sampai. Ya, beda maknanya. Jadi au dia menasabkan fi'il mudhari dengan syarat apa? Agar dia bermakna apa? Illa atau bermakna ila. Nah itu. Apa batasannya au itu bermakna illa? Batasannya adalah bahwasanya apa yang sebelum au itu berakhir secara langsung ya dengan dihasilkannya apa yang setelah au-nya. Ya, an yakuna ma ba'daha yanqadi duf'ah yaitu yang setelahnya berakhir langsung dengan dihasilkannya yang setelah au laqtulan al-kafir ayuslim saya akan bunuh orang kafir ya sampai illa an yuslim illa yuslim kecuali dia masuk Islam ya di sini kan masuk Islam kan langsung ya dengan syahadat seseorang masuk Islam Ya, maka ketika dia masuk Islam, maka tidak lagi diperangi dan dibunuh. Ya, itu katanya batasan apa? Au bermakna illa, yaitu apa yang setelah au berakhir langsung ataupun terjadi langsung lah. Ya, tidak membutuhkan proses. La aqtulanna al-kafir au yuslim, saya akan bunuh orang kafir kecuali kalau dia masuk Islam. Islam kan dengan syahadat dia masuk Islam. Ya, dihasilkan dengan syahadat. Dan ketika dia masuk Islam maka tidak lagi dibunuh ataupun diperangi. Kemudian au maknanya ila, batasannya adalah bahwasanya apa yang setelah au itu terjadi melalui tahapan sedikit demi sedikit. Kalau tadi apa yang setelah au-nya terjadinya apa langsung ya. Kalau bermakna il illa, apa yang setelah au terjadi apa langsung. Seperti Islam, kalau asyhadu an la ilaha illallah selesai masuk Islam dia. Harus tidak dipersyaratkan, harus sholat dulu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, Islam dia. Aman dia dari kaum muslimin. Kemudian kalau illa apa, au bermakna illa, batasannya adalah apa yang setelah apa, au itu terjadi sedikit demi sedikit, bertahap. Seperti ucapan penyair, la astasilanna so'ba, au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Saya akan jadikan segala kesulitan itu mudah. Au udrikal muna, sampai saya menggapai al-muna, cita-cita saya. Untuk kita bisa menggapai cita-cita kan perlu apa? Proses ya kan? Sedikit demi sedikit kan, tahapan demi tahapan. Tidak bisa langsung seseorang, misalkan dia ingin bisa berbahasa Arab ataupun menguasai ilmu ini dan itu sekaligus tidak bisa. Membutuhkan apa? Proses. Tapi kalau Islam kan ketika seseorang mau Islam tinggal asyhadu an la ilaha illallah, maka apa terjadi al-Islam. Ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat itu bukan Al-Hujurat ya. Kalau itu hatta beda ya. Di sini selesai. Ya, au dia menasabkan apa? Fi'il mudhari' dengan syarat apa? Bermakna illa ataupun bermakna ila. Silakan antum contohkan. Ya. La adribanna Zaidan, saya akan pukul Zaid kecuali apa? Illa. Apa? Kecuali Zaid apa? Apa? Illa yuti'ani misalkan. Kalau apa ini fi'il apa? Madhi. Kecuali dia taat kepadaku. Ya. Atau illa, bukan ya, bukan illa au tadi ya. Kok illa sih? Au. Il adribanna Zaidan au yasma'a misalkan, au yasma'a nasihati. Itu kan pas. Saya akan pukul Zaid kecuali dia mau mendengar nasihat saya. Ini mendengar saja kan? Sudah. Mendengar enggak perlu proses kan mendengarkannya. Ya, kalau ini la apa sa'ahfaz ya. Mazilu ya, mazilu ahfazul Quran. Senantiasa saya menghafal Al-Qur'an. Au apa? Atau apa? Lanjutannya. Saya senantiasa akan menghafal Al-Qur'an. Au ahfaza misalkan. Jami'ah, au ahfaza kullah. Mananya apa berarti di situ au-nya? Sampai saya menghafal apa? Semuanya. Saya bisa menghafal kenapa semuanya. Jadi kesimpulannya au ya, dia menasabkan fi'il mudhari' dengan syarat apa? Bermakna illa atau bermakna ila, itu sudah mudahnya itu. Bermakna illa kecuali atau bermakna sampai. Ya sudah, kalau enggak mau susah demikian. Kalau mau disebutkan batasannya tadi. Kalau bermakna illa apa yang setelahnya terjadi langsung. Seperti dalam contoh laqtulan al-kafir au yuslim. Saya akan bunuh orang kafir atau dia masuk Islam. Orang kafir harbi, ya. Memerangi orang kafir atau dia masuk Islam. Masuk Islam langsung atau bertahap, langsung dengan syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, dia masuk Islam. Kemudian kalau dia bermakna ila, maka apa? Apa yang setelah au terjadi bertahap sedikit demi sedikit. Seperti dalam ucapan penyair, la astasilanna so'ba au udrikal muna. Saya akan jadikan segala kesulitan itu mudah sampai saya mendapatkan apa? Cita-cita saya. Menggapai cita-cita kan perlu apa? Perlu proses ya. Sedikit demi sedikit. Nah itu. Selesai dengan ini pembahasan tentang an-nawasib. Ya, pembahasan tentang an-nawasib. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau tidak nanti kita isi kesempatan yang ada untuk murojaah. Murojaah mengerjakan soal-soal. Enggak ada yang mau ditanyakan, mudah kan au kan? Coba antum bikin contoh bisa? Au. Bahasa Indonesianya dulu kadang. Saya makan sampai kenyang. Iya. Sampai kenyang. Sampai kenyang. Mazilto misalkan, saya senantiasa apa? Akilan, makan. Au asba'a gitu kan. Sampai saya apa? Kenyang. Nah, ini gampang aja. Sulit-sulit saya bikin contoh tuh. Kadang terlalu jauh menerawang akhirnya enggak dapat-dapat. Ya, coba. Ya, sekedar contoh lah. Kalau bahasa Arab kadang maknanya kalau kita perhatikan tuh aneh gitu. Cuma enggak apa-apa untuk contoh. Kadang kan memukul segala macam, dipukul-dipukul. Ya, sekedar contoh. Ah, coba bikin. Satu saja bahasa Indonesia dulu. Kalau bisa langsung bahasa Arabnya boleh. Sa'adrusu ya al-lughah al-arabiyyata au bermana apa au-nya silakan bisa sana sini au pakai fi'il mudhari' au afhama fahima yafhamu au afhama apa al-qur'ana iya sa'adrusu al-lughah al-arabiyyah saya akan belajar bahasa Arab. Au afhama al-Qur'ana. Maknanya apa di sini au? Ila ya berarti ya sampai saya apa? Bisa memahami Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an kan butuh apa? Proses ya. Tahapan. Ya, coba antum bikin. Belajar kayak kalau yang enggak bisa bahasa Arabnya bahasa Indonesianya. Iya. Ya. Nanti setelah ini ada soal-soal. Ya. Bahasa Indonesia saja. Ya. Ayo antum. Kelamaan mikirnya ya. Apa antum Pak bahasa Indonesianya Pak? Bingung kan. Kok bingung? Masalahnya bahasa Indonesia arti mudor. Enggak bahasa Indonesianya aja enggak usah bahasa Arabnya. Nanti bahasa Arabnya yang lain yang menerjemahkannya. Saktu ad-darsa. Iya. Sa'aktubu darsan nahwi. Sa'aktubu darsan nahwi. Iya. Au. Au ila itu ya. Iya, apa maknanya? Illa. Kecuali apa? Apa? Bahasa Indonesia aja. Au. Saya akan terus menulis pelajaran nahu. Au. Apa? Ut. Utqinah. Utqinahu. Atau ya saya mutkin. Au utqinahu. Berarti mana ya apa di situ? Ila atau illa? Ila. Banyaknya ila yang gampang ya. Kalau yang illa, yang setelahnya itu terjadi langsung. Apa contohnya? Ya. Iya, jadi au maknanya ada dua. Makna yang pertama illa, kecuali. Yang kedua illa, sudah kecuali saja deh. Yang mana kecuali apa? Kalau yang mana illa gampang ya. Yang mana illa apa? Sa, apa? Sa? Apa maknanya? Ansohuka berarti. Iya. Au. Berubah. Oh iya. Berubah apa? Taghayyar ya taghayyar. Au tataghayyara misalkan. Sampai lagi ya. Ya bisa. Berubah langsung bisa enggak? Bisa ya. Au tatuba misalkan. Ya. Au tatuba. Taubat tadi apa? Au tatuba. Ya bisa itu. Atau bertaubat ila Allah. Ya bisa. Ya. Aneh ya ini bisa bahasa Arabnya enggak bisa bahasa Indonesianya. La'al zamannaka sa'aqan terus mengejar-ngejar kamu ya kecuali atau sampai. Lihat kecuali atau sampai engkau menunaikan hak saya atau membayar hutang saya misalkan. Pasnya apa? Illa bisa juga ya. Kalau udah bayar sudah selesai, saya udah enggak ngejar-ngejar kamu lagi. Ya. Nah, contoh yang lain. Yang ngarang diri. Kalau enggak ada ya sudah. Nah, sekarang ada latihan-latihan, tolong antum jawab nih. Ah. Ini mudah sekali ini. Keluarkan ataupun ya. Ya. Moroja dari awal, latihan-latihan. Tinggal sebutkan saja mana fiil yang mansub, kemudian nasabnya kena apa. Tiaroblah al-muhim. Labudda lil haqqi an yantasira, mesti kebenaran itu menang. An yantasira. Iramnya bagaimana? An yantasira an wa wa ya yantasira mansubun bi ya wa alamatu nasbihi ala akhiri wa fa'iluhu apa dhamirun mustatirun fihi yantasir awalnya ya berarti apa wujuban atau jawazan awalnya ya jawazan kan huwa kembali ke mana al-haq labudda lil haqqi an yantasira mesti kebenaran itu akan menang ya. Fi'il yang mansubnya mana berarti? Yang mansub, fi'il yang mansub. Yantasiro. Jadi intasoro yantasiro. Aintasoro yantasiru. Ya. Kemudian yang mana sobkannya apa di sini? Ya. Kemudian. Lan yufliha qawmun wallau amrohum imratan. Tidak akan beruntung satu kaum. Yang mereka menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Yaitu menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita. Menjadikan wanita sebagai penguasa. Coba mana di sini syahidnya yang menjadi bahasan kita? Lan yufliha. Yufliha itu adalah fi'il mudhari dari apa? Aflaha. Yuflihu wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. Coba di i'rab lan yufliha. Harfu nafyan wa istiqbalin wa masdarin. Betul enggak masdarin? Bukan. Berarti apa? Harfu nafyan wa istiqbalin wa nafyin. Tadi sudah. Oh, nasbinnya belum. Ya, jadi nafyin, nasbin, istiqbalin. Yufliha. Ya. Ya, qaumun fa fa'ilun, ya. Al-zahiru ala akhirah. Kemudian ahsin ilan nasi kai tas'ada bihubbihim. Ahsin berbuat baiklah ilan nas kepada manusia kai agar engkau tas'ad bihubbihim berbahagia mendapatkan cinta mereka. Mana syaitnya? Ahsin ilan nasi kai tas'ada bihubbihim. Apa syaitnya di sini? Kai tas'ada sa'ida yas'adu untuk anta tas'adu dimasuki kai maka menjadi apa? Kai tas'ad. Coba di i'rab kai tas'ada kai. Kai harfu terus ya harfu nasbin ya ta'lilin boleh ta'lilin kan bermakna ta'lil tas'ada fi'il mudhari'un mansubun bi kai al fathah dhahirun ala akhir tas'ada wa fa'iluhu fi taqdiruhu anta pokoknya kalau ana anta nahnu itu wujuban kalau huwa hiya itu apa jawazan. Kemudian dha'if juhdaka litafhaman nahwa. Dha'if lipat gandakan. Juhdaka semangatmu, kesungguhanmu litafhaman nahwa agar kamu paham ilmu nahwu. Mana di sini? Di sini syaitnya. Tahu enggak, Pak? Mana fi'il mudhari mansubnya? Dha'if juhdaka litafhama an-nahwa. Dha'if juhdaka litafhaman nahwa. Mana? Ya, kenapa dia mansub? Lam apa? Lam ta'lil atau lam kai? Coba di i'rab litafhama. Lam? Lam harfun nasbin. Ya. Wa ta'lilin atau bisa juga tambahkan ya. Tafhama harfun nasbin wa ta'lilin tafhama. Fi'il mudhari'un mansubun bi di lam kai atau lam ta'lil sama ya. Wa alamatun nasbihi الظاهرة على آخره. وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره أنت تفهم، أنت تدري، فهم يفهم، أنت تفهم مسوك لم لي تفهم. النحو منصوب sebagai apa؟ silakan yang lain dibantu. لتفهم النحو sebagai apa؟ مفعول به منصوب. Ya bermakna supaya agar ya. Jadi yang sebelum lamnya itu adalah alasan untuk bisa dihasilkannya setelahnya. Dhaif juhdak, lipat gandakan. Ya, kesungguhanmu. Litafham, agar ya, engkau bisa memahami nahu. Ya. Masih banyak ini soal-soal model seperti ini. Ya. Coba antum sebutkan saja mana yang menjadi pembahasan kita. Kalau sudah di Arab, insyaallah sudah bisa yang Arabnya ya. La yahkumul qadi hatta yatabayyana al-haqiqata. La yahkumul qadi, janganlah seorang qadi, hakim, memutuskan satu perkara hatta yatabayyana al-haqiqah, sehingga dia bisa memastikan hakikat permasalahannya. Mana di sini syaitnya? Hatta yatabayyana. Di sini yatabayyana adalah contoh fi'il mudhari yang mansub dengan hatta. Ya, jelas ya. Kemudian mana mal maridu fayastariha. Mana mal maridu fayastariha. Tidaklah orang sakit itu bisa tidur hingga dia bisa rohah badannya, istirahat. Mana di sini? Fayastariha. Di sini yastariha mansub kenapa? Oleh fa sababiyah yang didahului oleh mana mal maridu fayastariha. Oleh ma'nafiyah. Ingat kan fa sababiyah beramal kan ada syaratnya. Ada 9 kan? Agar dia didahului oleh satu dari 9 perkara itu. Ada yang masih ingat enggak? 8 atau 9 semuanya? 9 kan semuanya. Ada nahi, ada apa? Talab. Talab ada nafi dan talab. Talab ada berapa macam? 8. Apa saja macam-macam talab? Masih ingat? Amr, doa, istifham, terus. Ard, terus. Tahdid, terus. Tamanni roja, terus. Itu lagi. Yang belum apa? Nahi ya, belum ya? Nahi ya. Lanjut. Ightanimu al-fursata fatanjahu. Kayak cerdas cermat ya. Habis ini cerdas cermat lah. Ightanimu al-fursah. Sekarang ini dua putaran ini. Satu-satu. Setelah ini cerdas cermat. Siapa yang cepat? Dapat. Ightanimu al-fursata fatanjahu. Manfaatkanlah al-fursah. Kesempatan. Fatanjahu. Sehingga engkau sukses. Mana di sini syahidnya? Kenapa tanjahu di sini mansub? Kemasukan fa. Yang fa ini disebut dengan fa sababiyah. Kenapa kita katakan fa-nya sababiyah? Ightanimu al-fursata fatanjahu. Karena sebelumnya didahului oleh apa? Amr. Amr. Ightanimu. Manfaatkanlah fursah fatanjahu. Tanda nasabnya apa tanjahu? Hadfun li'annahu minal afamsa. Dan wawu di situ adalah dhamir muttasil mabni ala dhom fi mahali rafin fa'il. Ya, kemudian lanjut. Asyik enggak kayak gini? La tuqassir fi amalik fatandam. Jangan kau bermalas-malas dalam bekerja. Fatandama, sehingga kau menyesal. Mana di sini yang menjadi pembahasan kita? Fatandama. Di situ tandama adalah contoh fi'il mudhari yang dinasabkan oleh fa'asababiyah yang didahului oleh la nahya la tuqassir. La nahya itu menjazmkan, nanti akan datang bahasanya. Ya. Paham kan fa'ilnya apa? Tandama. Dhamir mustatir fihi wujuban taqdir anta. Nah, sekarang siapa yang cepat? Dapat. Ya. Mana syahidnya? Kemudian sebab sebutkan penasobnya dan tanda nasobnya apa? Ya, sebutkan syahidnya dulu. Kemudian penasobnya apa? Kemudian apa? Tanda nasobnya apa? Hal jaa asy-syekhu fanabda' ad-darsa. Angkat tangan. Ya, dulu yang cepat. Ya. Fanabda' ad-darsa. Di sini nabda' dari bada yabda'u. Yabda'u. Nahnu nabda'u. Dikasih fa sabih nabda'a. Kenapa dia fa di sini disebut sababiyah menasabkan fi'il mudhari? Karena hal jaa asy-syekhu fanabda' ad-darsa. Karena didahului oleh apa? Istifham. Nabda' itu fi'il mudhari mansub bi fa sabiyah. wa alamatu nasbi al-fathah dhahirun ala akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru nahnu ad-darsa apa maf'ulun bi siap laital akhlaqal hasanata ta'ummu fayas'adan nas. Ya, saya angkat tangan dulu. Kalau hanya suaranya saja kita tidak anggap. Ya, mana? Beliau sudah biasa cara cermat sehingga paham. Anu juga sedikit pengalaman lah jadi juri. Fayas'adan nas. Di sini yas'ada. Kenapa masuk? Apa yang menyebabkan nasabnya dia? Fa sababiyah yang didahului oleh apa? Laita. Berarti laita itu apa? Huruf apa? Tamanni. Laita al-akhlaqul hasanah. Dua kiranya. Akhlak yang mulia itu merata. Fayas'adannas. Sehingga manusia semuanya berbahagia. Bagus ya. Siap. La'alli akhtimul qur'ana. Fa'akuma bih al-layla. Ya, beliau lagi. Diborong terus. Ya, fa'akuma. Kenapa dia masuk? Lanjut, cepat. Dinasobkan oleh fa sababiyah yang didahului oleh apa? Lait apa? La'ali itu apa? Huruf apa? Taroji. Taroji. Mansub gitu. Jadi fa'akuma, akuma itu fi'il mudhari mansub bi fa as-sababiyah al-masbuqah bi taroj. Taroji. Wa alamatu nasbihi al-fathah dhahir ala akhir wa fa'iluhu akuma dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu. Ana la'ali akhtimul Qur'an. Ya, semoga saya bisa hafal Al-Quran, selesai Al-Quran, sehingga aku bisa aku mubih al-lail. Heh? Apanya yang enteng? Aku mubih al-lail. Aku bisa menegakkannya di malam hari. Maksudnya sholat. Ya, sholat sul-lail. Ya, lagi. La ta'mur bi amrin wa tukhalifahu. Mana? Ayo. Ya. Wa tukhalifahu. Apa yang menasabkan wa tukhalifahu? Mana fa-nya enggak ada. La ta'mur bi amrin wa tukhalifahu. Ah, entar lanjutkan. Wau disebut di sini wau apa? Wau apa? Wau apa? Apa? Wau apa yang menasabkan itu? Wau. Wau. Ma'i. Iya. Kenapa di sini wau-nya wau ma'iyah? Karena didahului oleh la ta'mur, oleh nah. Nahi la ta'mur bi amrin, jangan kau perintahkan seseorang untuk mengerjakan satu perkara wa tu khalifah dalam keadaan kamu sendiri menyelisihinya. Gampang boleh? Gampang kan? Nah, soal berikutnya. Ya, keluarkan fi'il mudhari cerdas mata jelah. Atau satu-satu lagi. Ya, asik cerdas cermat ya. Ya, keluarkan fi'il mudhari yang mansub dan yang marfu, kemudian jelaskan tanda rafa' dan nasabnya. Lihat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mana? An taqulu. Ini contoh dari fi'il mudhari yang mansub dinasabkan oleh tanda nasabnya an taqulu hadzun nun. Li'anna minal afal khamsah. Kemudian masih ada enggak syai' yang lain? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Taf'alun. Ini contoh fi'il mudhari yang marfu. Kenapa? Litajarudihi minan nasib wal jazim. Alamat rafi. Thubutu li'annahu minal afal khamsah. Ya, masya Allah. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Mana? Ya, sebutkan yang pertama. Nu'mina. Lan nu'mina. Ini contoh nu'mina. Contoh fi'il mudhari yang mansub dinasabkan oleh lan. Tanda nasabnya fathah. Wad bunun sih lan nu'mina fathah. Amana yu'minu. Nahnu nu'minu. Dikasih lan nu'mina. Kemudian contoh berikutnya apa? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Mana? Hatta tafjura. Tafjura adalah contoh fi'il mudhari yang mansub oleh hatta. Tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya tafjura dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Masya Allah. Terus kayaknya saya maghrib juga ini pada semangat nih. Apa cara cermat. Ya. Berikutnya, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Mana? Ulangi. Kecepatan masih. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Mana fi'il mudhari'nya? Amsaktum itu fi'il madhi, amsaka. Ya udah enggak usah dilakukan. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq. Mana? Tamlikuna itu contoh fi'il mudhari' yang marfu malaka yamliku, memiliki. Ini enggak mesti tadi kan yang marfu dan nasab. Iya, tamlikun fil mudhari yang marfu li tajarrudi minan nasib wal jazim wa alamat rafi thubutun li anna minal afal khamsah. Oh, sungguh sini kabur maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh alangkah besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian perbuat. Iya, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ini orang kafir, orang musyrik berkata kepada Nabi kita, kami tidak akan percaya kepadamu hingga engkau bisa memancarkan untuk kami dari bumi ini yang bua mata air. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, katakanlah seandainya kalian memiliki perbendaharaan rahmat rabbku, idzal lamsaktum khasyatal infaq, niscaya kalian akan menahan itu perbendaharaan karena takut berinfak. Lagi, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Yasta'khirun, contoh fi'il mudhari' yang marfu li tajarrudihi wa alamat rafi thubutun nun. Masih ada yang lain fi'il mudhari'nya? Tasbiqu, ini juga fi'il mudhari' sabaqa yasbiqu. Fa'ilnya itu ummah. Dimasukkan oleh min taukidiyah untuk taukid atau kadang disebut dalam selain Al-Quran Zaidah. Tapi dalam Al-Quran tidak boleh Zaidah, dikatakan sila atau taukid. Sabaqo yasbiqu anta tasbiqu hiya tasbiqu. Tidak ada satupun umat yang bisa mendahului ajalnya ataupun mengundurkannya. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak ada yang bisa ya menunda ataupun mempercepatnya. Kemudian Lam ta'lamuhum an tatu'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. An tatu'uhum wati ayatu menginjakkan kaki. Ya. Tatu'uhum, ini contoh dari fi'il mudhari yang mansub, dinasabkan oleh an, tanda nasabnya hadzunul nominal. Ya, masih ada lagi enggak fi'il mudhari'nya? Lam ta'lamuhum. Ta'lamu itu juga fi'il mudhari'. Tapi majzum dijazm oleh lam. Ini belum ya. Pembahasannya belum. Masih. Wa la yanfa'ukum nushhi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Ya, beda-beda enggak apa-apa, antum dapat apa? In aradtum. In aradtu itu fi'il madhi arada dengan ta'a. Belum, bukan. Apa? La wala yanfa'ukum. Wala yanfa'ukum. Ini contoh dari fi'il apa? Wala yanfa'ukum fi'il mudhari' marfu' li tajarrudi minan nasib wal jazim wa alamat rafi ad-dhamma dhir akhir. Nafa' yanfa'u. Ya. Kemudian masih ada ayyughwiyakum. Hasan, ayyughwiyakum untuk menyesatkan kalian. Ayyughwiya aghwa yughwi. Ini contoh fi'il mudhari' apa? Mansub. Kenapa mansub? Dimasuki an. Tanda nasabnya? Fatha an yughwiyakum. Ini bagus juga ucapan Ibnu Qayyim nih. Antum kalau bisa. Zain nih. Lil abdi rabbun huwa mulaqih. Wa baitun huwa sakinuh. Fayanbaghi lahu an yastardiya rabbahu qabla liqa'ih. Masih tulis harusnya ya? Ya pelan saja sudah lah. Ya, lil abdi rabbun huwa mulaqih. Ada enggak di sini? Syaitnya enggak ada. Lil abdi maknanya bagi hamba ada rabb huwa mulaqih yang akan dia temui, akan dia jumpai. Wa baitun huwa sakinuh, dan rumah yang akan dia huni, kuburan. Ya. Fa in baghi lahu, yan baghi fi'il apa yang bagi? Mubarak. Marfu. Kena tanda rafanya apa? Fayan bagi, yan bagi, fi'il mubarak. Marfu li tajarudihi minan nasib wal jazim. Di sini bukan fa'sa babiyah. Karena sebelumnya tidak ada satu dari 9 perkara tadi. Maka yan bagi adalah contoh fi'il mubarak yang marfu li tajarudihi minan nasib wal jazim. Wa alamat rafihi yan bagi al-dhammah. Al-muqaddaru ala akhirihi mana min duhriha yanbaghi akhirnya ya apa al-thiqal at-ta'adzur atau mana siapa at-ta'adzur hada yahdi yajri ya yanbaghi in yanbaghi itu apa fil mudhari tanda rafanya dhammah muqaddara ala ta'adzur apa bukan ta'adzur yang apa Al-Thiqal tadi ngomongnya. Al-Thiqal. Akhirnya ya. Yanbaghi. Tadi saya sebutkan apa? Wah, keliru. Kadang hatinya mau menyebutkan ini. Lisannya kurang ini. Apa kurang? Oh. Iya. Al-Thiqal harusnya. Berat. Fayanbaghi yu itu berat. Kalau ta'adzur pada yang akhirnya alif. Yas'a. Kalau pada yang akhirnya ya. Itu. Iya. Al-Thiqal. Fayanbaghi lahu an yastardiya rabba. Maka seyogianya bagi si hamba. Untuk mencari ridha. Membikin ridha Rabbnya. Qabla liqa'ih. Sebelum dia berjumpa dengan Rabbnya. Mana di sini fi'il mudhari berikutnya? Fa'in bagilahu an yastardiya Rabbahu. Qabla liqa'ih. Mana? Yastardiya. Istardo yastardi. Dimasuki an jadi an yastardiya. Jadi an yastardiya adalah contoh fi'il mudhari yang? Oleh? Tanda nasabnya? Fathah. Kok bisa di sini fathah muncul pada fi'il mudhari yang akhirnya huruf illah? Karena huruf ilahnya di sini ya, maka ringan untuk menerima harokat fathaan yastardiya, maka sepantasnya bagi si hamba untuk berupaya mendatangkan ridho Rabbnya dengan amalan soleh. Qabla liqa'i, sebelum dia berjumpa dengannya. Wa yu'ammira baitahu qabla intiqalihi ilaih, dan untuk dia memakmurkan rumahnya sebelum dia menempati rumah itu kuburan. Wa yu'ammira, maksudnya sewajarnya si hamba ini memakmurkan rumahnya, alam kuburnya. Qoblan tiqolih ilaih, sebelum dia berpindah ke alam kubur tersebut. Dengan amal soleh. Ya, kita ketika mati, dalam kondisi kita menikmati itu rumah yang ada di kuburan itu. Di sini mana syahidnya? Wa yu'ammira. Iya, yu'ammira. Mansub boleh? Nah, ini diatofkan kepada yang mansub. Yastardiya, itu kan mansub ya. Kalau ada satu fi'il yang dia diatofkan kepada yang mansub, maka dia ikut mansub. Itu belum bahasnya belum. Bagus ini kan maknanya kan? Lil abdi rabbun huwa mulaqih. Seorang hamba memiliki rabb yang akan dia temui. Mesti. Dan ada rumah yang mesti dia huni. Setelah dunia ini. Fa'in bagilahu maka seyogianya bagi si hamba. Untuk dia berupaya. Mendatangkan ridha rabbnya. Atau mencari ridha rabbnya. Sebelum dia berjumpa dengan rabbnya. Dan seharusnya bagi si hamba ini untuk memakmurkan rumahnya. Ya ini bukan rumah di dunia. Nanti kalau dia mati alam kubur. Sebelum dia memasukinya, berpindah ke rumahnya tersebut dalam kubur. Insyaallah. Sekarang antum tugas berikut ya. Tolong letakkan penasob yang tepat. Penasob tadi ada berapa yang sudah lewatkan? An, lan, izan, kai, terus? Lamu kai, lamul juhud, hatta, al-jawabi, al-fawal, waw, kemudian aw. 10 ya. Lihat isi yang tepat apa? Atakhallafa an huduril jama'ati fil masjid. Titik-titik. Atakhallafa an huduril jama'ah fil masjid. Atakhallafa itu tertinggal. Dari menghadiri sholat jama'ah di masjid. Apa yang pas? Atakhallaf saya tertinggal. Dari menghadiri sholat jama'ah di masjid. Yang bagus apa? Atakhallafa saya tertinggal. Dari menghadiri sholat jama'ah di masjid. Lan. Iya kan? Lan, saya tidak akan mau tertinggal dari apa? Menghadiri sholat jamaah di masjid. Titik-titik lagi. Adfara bithawabillah. Aku mendapatkan pahala dari Allah. Ah, apa? Ah, berarti apa? Agar apa? Ah, bahasa Arabnya? Kai. Bisa kai, bisa lamu kai li adfara. Sudah paham ini? Contoh pertama ini soal apa? Ya, berikutnya antum sudah ngerti ya. Nih uridu, uridu saya ingin. Titik-titik uhadditsaka, mengajakmu bicara. amma ajiduhu, tentang apa yang saya dapatkan, min sa'adatin, dari kebahagiaan, ba'da qiraatil Qur'an, selepas saya baca Al-Qur'an. Lihat yang pas apa? Uridu titik-titik uhadithaka, an uhadithaka asan. Saya ingin bercerita kepadamu tentang apa yang saya dapat dari kebahagiaan selepas saya membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, lihat lanjut. Badartu bil huduri, saya bersegera menghadiri ilal masjid, masjid lis salati, untuk salat titik-titik, afuza bi thawabil mubakkirin, sehingga aku sukses mendapatkan pahala orang yang bersegera ke masjid. Ya, li afuza, atau juga bisa juga apa? Kai afuza. Gampang enggak? Nadrusul lughah al-arabiyah, artinya apa? Kami nadrusu. Nadrusul lughah al-arabiyah, kami belajar bahasa Arab. Titik-titik, ya. Noktah-noktah. Nafham al-Qur'an al-Karim wal hadis an-nabawi asy-syarif. Memahami Al-Qur'an al-Karim dan hadis Nabi yang mulia. Apa? Ya, hatta nafham al-Qur'an al-Karim, hasan insyaallah. Khalaqana Allah Ta'ala, Allah menciptakan kita titik-titik na'budah, menyembahnya. Belum pas. Li na'budah. Langsung saja kalau li'an saja. Ya boleh juga li'an na'budah, cuma kan belum dibahas yang seperti itu kan. Li-nya aja, li na'budah. Masih. Ya zaliman ibadallah, wahai orang yang berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Titik-titik yang fa'aka mansibuka, tidak akan bermanfaat kedudukanmu. Titik-titik bermanfaat kedudukanmu. Keliru, tidak akan ketahuan nanti. Salah itu. Lan yang fa'aka mansibuka. Dikasih terjemahannya ya langsung. Nah, sekarang mudah sekali nih. Masukkan huruf nasab. Bebas. Yanamani, kasih huruf nasab. Jadi apa? Saya pilih huruf nasabnya, gonta ganti. Yanamani, kasih. Kalau saya contohkan dulu ya. Lan yanama. Sekarang yas'auna. An yas'au. Ganti-ganti ya, jangan berturut-turut muter huruf apa jarinya. Tukrimuna. Nasabkan setelahnya antum. Lan tukrima. Hah? Oh, lan tukrima jadinya. Tukrimuna jadi lan tukrimu. Iya. Tas'a. Ah, masa ini lantas A. Lantas? Lantas A. Nasobnya dengan apa? Harokat? Muqaddarah. Termi. Dikasih. Pilih apa? Dikasih lan. Dikasih lan aja atau an, bebas. Lan. Lantermia. Kalau akhirnya ya dikasih harokatnya keluar. Lantermia. Tarfa'ina. Tarfa'ina. Yang diajak bicara siapa ini? Tarfa'ina. Seorang wanita. Hasan. Yarmiyani. Ayo tambahkan Yarmiyani, melempar. Keduanya melempar. Dinasobkan dengan penasob yang sudah lewat. Ha. An Yarmiya. Yes'ayani. Yad'u. Yad'uwa. Oh iya. Wawu kan bisa menerima alif. Ta'rifina. Kesilan atau an atau bebas. Ha. Anta'rifi. Dibuang apa? Nunnya. Takulu. Takulu. La. Ya dinasobkan. Nah. Takhsya'u. Takhsya'u. Kasih penasob. Banyak penasob. Antakhsya'a. Tusolli. Antusolli. Antusolli ya. Iya kan kalau akhirnya ya dan wau keluar apa? Fathahnya. Ringan ya fathahnya. Masya Allah. Cukup ya? Insya Allah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya. Hah? Serem. Perasaan tuh ini mudah menggembirakan, malah serem. Ya. Masih kurang tuh. Iya, masih kurang. Masya Allah. Oh, jadi yang serem ini teman-teman antum yang belajarnya ya? Bukan pelajarannya kan? Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Subhanallah, bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.